Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Insyaallah kita akan mengkaji melanjutkan dars kita pada kitab Usul fi Tafsir. Dan pembahasan terakhir kita adalah terkait rujukan ilmu tafsir merujuk kepada apa. Maka sumber rujukan ilmu tafsir ada 5 rujukan. Yang pertama adalah tafsir dengan Al-Quran dengan Al-Quran, ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran yang lain, ditafsirkan dengan firman Allah Azza wa Jalla secara langsung. Yang kedua, tafsir bisunnah, penafsiran dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tentunya bersandar pada hadis yang sahih padanya. Kemudian yang ketiga, bersandar pada ucapan para sahabat radhiyallahu anhum. Kenapa tidak bersandar pada penafsiran Al-Quran kepada para sahabat? Dikarenakan mereka adalah generasi terbaik, generasi yang menyaksikan turunnya wahyu di tengah-tengah mereka, dan juga dikarenakan bahasa Arab yang ada pada mereka masih bahasa yang fasih, dan juga dikarenakan mereka orang yang paling selamat dari al-ahwa, dari hawa nafsu, daripada generasi sesudahnya. Kemudian yang keempat, merujuk dalam penafsiran Al-Quran kepada ucapan at-tabi'in. Ucapan at-tabi'in, terkhusus mereka yang memiliki ilmu lebih tentang ilmu tafsir. Kenapa merujuk kepada ucapan at-tabi'in? Dikarenakan mereka adalah generasi terbaik setelah para sahabat radhiyallahu anhum. Dan juga dikarenakan bahasa Arab masih belum banyak perubahan di zaman mereka. Oleh karena itu, lebih dekat kepada kebenaran daripada generasi sesudah mereka. Kemudian setelah itu, masih dalam tahapan yang keempat dalam merujukan penafsiran Al-Quran, yaitu merujuk kepada ucapan tabi'in. Di sini Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan atau mengutip ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, "Idza ajma'u ya'ni tabi'in ala syai'i فلا يرتاب في كونه حجة." Apabila para tabi'in sepakat atas suatu penafsiran ayat Al-Quran atau sepakat atas suatu pendapat, فلا يرتاب في كونه حجة, maka tidak diragukan lagi bahwa itu merupakan hujjah, merupakan dalil. Naam, al-ijma' merupakan dalil, hujjah. Demikian juga halnya apabila para sahabat telah ijma' sepakat atas suatu perkara tertentu, maka itu merupakan hujjah juga. Dan juga tabi'in, jika mereka telah melakukan kesepakatan, mereka sepakat dalam suatu perkara, maka itu merupakan hujjah. Akan tetapi masalahnya adalah fa'in ikhtalafu, tetapi jika mereka berselisih, berbeda pendapat, fala yakunu qawlu ba'dihim hujjatan ala ba'din, maka ucapan sebagian mereka tidak bisa dijadikan hujjah atas sebagian yang lain, wala ala man ba'dahum, dan tidak pula menjadi hujjah bagi generasi sesudah mereka. Jadi jika terjadi perselisihan para sahabat radhiyallahu anhum tentang penafsiran ayat Al-Quran atau suatu pendapat yang mereka berselisih padanya, maka apakah ucapan tabi'in itu hujjah, ucapan sebagian mereka hujjah yang padahal itu terjadi perselisihan di antara mereka? Jawabannya tidak. Bukan hujjah. Dan juga bukan hujjah bagi generasi sesudah mereka. Wa yurja'u fi dhalika ila lughatil Arab, akan tapi hal tersebut dikembalikan kepada bahasa Arab. Dikarenakan Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Wa yurja'u fi dhalika ila lughatil Quran, dan hal tersebut dikembalikan kepada bahasa Al-Quran. Awis sunnah, atau dikembalikan kepada bahasa sunnah. Atau umumi lughatil Arab, atau juga dikembalikan kepada keumuman bahasa Arab. Atau aqwali sahabati fi dzalik, atau dikembalikan kepada ucapan para sahabat dalam permasalahan yang diperselisihkan di tengah-tengah tabi'in. Nah, kesimpulannya di sini Syekhul Islam menjelaskan bahwa apabila para tabi'in telah sepakat dalam suatu perkara, maka ini merupakan dalil yang boleh kita memegangnya, berhukum dengannya. Tetapi jika masalahnya itu mereka berselisih pendapat, setiap pendapat memiliki dalilnya masing-masing, maka di sini kita melihat, memandang, dan merujuk kepada bahasa Al-Quran, kepada As-Sunnah, kepada kaidah-kaidah syariat, dan kepada keumuman bahasa Arab. Dan juga kita melihat ucapan sahabat radhiyallahu anhum generasi sebelum mereka. Qala wa qala aiban, dan juga Syekhul Islam menyebutkan, man adala an madzahibis sahabah, barang siapa yang mengambil jalan lain. Man adala yani keluar, mengambil jalan lain. An madzahibis sahabah, dari madhab, yani dari pendapat para sahabat wa tabi'in, dan para tabi'in, wa tafsirihim ila ma yukhalifu dhalik, kemudian menafsirkan Al-Quran keluar dari penafsiran mereka, jadi siapa yang keluar dari pendapat para sahabat dan tabi'in, kemudian dia menafsirkan Al-Quran sesuai akal dia, tidak mengikuti mazhab, petunjuk, bimbingan para sahabat dan para tabi'in. Apa kata beliau? Kana mukhti'an fi dzalik, maka orang itu terjatuh dalam suatu kesalahan. Orang itu telah terjatuh dalam suatu kesalahan, menafsirkan Al-Quran tanpa merujuk kepada mazhab para sahabat dan tabi'in. Keluar, maksudnya tanpa merujuk di sini, keluar menyelisih. Apa maksudnya menyelisih? Yani adalah yani khalif, karena saya menyelisih penafsiran para sahabat dan tabi'in, maka dia telah terjatuh dalam suatu kesalahan. Bal mubtadi'an, bahkan dia dihukumi sebagai ahlul bidah. Nah, keluar dari mazhab as-salafus salih, as-sahabah wa tabi'in, ini merupakan suatu perkara bidah. Karena itu keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah dan pemahaman para sahabat dan at-tabi'in. Nah, semua yang menyelisihi sahabat dan tabi'in, secara zahir kita hukumi dia sebagai mubtadi'. Maka pada saya melakukan suatu perkara baru, dan dia terus menerus di atas perkara yang menyelisih generasi salaf, orang ini secara zahir kita hukumi mubtadi. Itu antara kita sesama, selama kita di dunia, di tengah-tengah kita orang ini menyelisih, berarti dia secara zahir dihukumi, orang ini mubtadi'. Adapun antara dia dengan Allah di hari kiamat nanti, maka tidak tahu. Itu urusannya dengan Allah. Mungkin dia ada udzur dalam kesalahannya tersebut. Itu urusannya dengan Allah. Antara dia dengan kesalahannya itu urusannya dengan Allah. Tapi secara zahir kita hukumi secara zahir bahwa orang yang menyelisih akidah salaf atau jalannya para salafus salih, madhab-madhab mereka, itu kita hukumi secara zahir orang yang menyimpang, yang mubtadi'. Tapi secara hakikat, apakah orang ini betul-betul mubtadi', dia tidak ada udzur di sisi Allah, wallahu a'lam. Itu urusan dia dengan Allah. Yang penting hukum zahir di sini, dia adalah orang yang keluar dari jalan salaf. Maka kata beliau, bal mubtadi'an, bahkan dia orang yang mubtadi'. Karena keluar dari jalan salaf itu disebut mubtadi', menjelisihi jalan as-salafus salih disebut mubtadi' secara zahir. Adapun batinnya, masalahnya antara dia dengan Allah, hakikat dia itu seperti apa nanti di yaumil qiyamah, wallahu a'lam. Tidak bisa kita hukumi dia orang yang sesat, yang akan masuk an-nar dan seterusnya, tidak. Kita hukumi dia orang yang mubtadi', melakukan suatu perkara bid'ah. Wa in kana mujtahidan, akan tetapi jika pelaku itu merupakan orang yang ijtihad, ada alasan dia melakukan penafsiran yang menyelisihi penafsiran para sahabat dan tabi'in, karena alasan ijtihad, dia seorang yang mujtahid, tidak sengaja salah, maghfuran lahu khata'uhu, maka dia diampuni di sisi Allah Azza wa Jal kesalahannya itu antara dia dengan Allah, antara dia dengan Allah. Tapi selama yang tampak adalah menyelisihi as-salaf as-salih, maka kita hukumi sesuai hukum yang zahir. Summa qala, kemudian Syaikhul Islam lanjutkan, faman khalafa qawlahum wa fassara al-Qur'ana bi khilafi tafsirihim faqad akhta'a fi ad-dalil wal madluli jami'an. Jadi setelah kita mengetahui bahwa berbeda antara hukum yang zahir dengan hukum di sisi Allah, itu berbeda. Hukum yang zahir di dunia kita katakan orang ini menyelisih jalan salaf, menyelisih tabi'in, menyelisih sahabat wa tabi'in. Di dunia kita katakan mubtadi', tetapi hukum dia di sisi Allah seperti apa, itu urusan dia dengan Allah. Urusan dia dengan Allah, bisa saja dia adalah seorang yang ijtihad, mujtahid. Dia mengira itu yang benar, maka ini ada udzur di sisi Allah Azza wa Jalla urusannya. Kemudian setelah itu, kata Syaikhul Islam, faman khalafa qawlahu, maka barang saya menyelisih ucapan para sahabat dan tabi'in, wa fassara al-Qur'ana bi khilafi tafsirihim, kemudian dia menafsirkan Al-Qur'an bi khilaf tafsirihim, yang menyelisih, menafsirkan Al-Qur'an dengan penafsiran yang menyelisih tafsir mereka, faqad akhta'a fi ad-dalil, maka sungguh dia telah salah dalam dalil, setelah salah pada dalilnya, wal madlul, dan salah pada maknanya, wal madlul yani maksudnya makna jami'an. Jadi setelah kita mengetahui rujukan dalam menafsir Al-Quran harus berdasarkan sumber-sumber yang tepat, supaya dalam memahami kalam Allah itu sesuai dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jal. Maka Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi, Al-Quran ditafsirkan dengan ucapan para sahabat, karena mereka orang-orang yang lebih paham tentang Al-Quran. Kemudian ditafsir oleh para tabi'in. Nah, kita harus mengikuti apa yang mereka tafsirkan. Tidak boleh kita menyelisih penafsiran mereka. Maka barang siapa yang menyelisih penafsiran mereka, maka kata Syekh di sini, faqad akhta'a fi dalil, maka dia telah terjatuh dalam kesalahan pada dalilnya. Apa maksud terjatuh pada kesalahan di dalil? Maksudnya, jika dia ingin menetapkan makna yang benar, ada seorang ingin berdalil tentang suatu permasalahan yang benar, ada suatu permasalahan yang betul, bahwa hukumnya betul, seperti misalnya bahwa makan daging unta itu merupakan pembatal wudu. Makan daging unta pembatal wudu. Benar. Tetapi dia salah dalam berdalil. Dia menggunakan dalil yang tidak tepat. Tidak tepat selain dari yang ditunjukkan maknanya. Maksudnya tidak sesuai dengan makna yang ingin dia tetapkan. Ini salah dalam pendalilan. Salah dalam pendalilan maksudnya, dia ingin menetapkan makna yang tepat, tetapi dia salah dalam berdalil. Ini akhta'a fid dalil. Seorang yang salah dalam mendalil, dalam berdalil adalah, dia ingin menetapkan suatu makna yang benar, tetapi dia salah dalam menyebutkan dalilnya. Misalnya permasalahan tadi, dia sebutkan dalilnya yang tidak nyambung. Yang tidak nyambung. Maka ini salah dalam berdalil. Wal madluli jami'an. Dan juga dia salah dalam al-madlul. Apa itu al-madlul? Makna yang ingin dia tetapkan. Apa itu orang, siapa orang yang salah dalam madlul, al-madlul? Orang yang salah dalam madlul adalah orang yang dia ingin menetapkan makna yang batil. Dia ingin menetapkan makna yang batil, maka dia berdalil dengan suatu dalil. Maka dalil ini tidak cocok dan tidak tepat. Karena dia telah salah dalam madlulnya. Dalam madlulnya dia telah salah. Sehingga orang yang menyelisih ucapan tafsir para sahabat dan tabi'in, maka hakikatnya dia itu salah dalam dua sisi. Baik dalam dalil maupun dalam madlul. Dalam dalilnya, maksudnya, yaitu apabila seorang ingin menetapkan makna yang hak, maka dia salah dalam dalil. Berdalilnya salah. Masih mending. Tetapi kalau salah dalam madlul, dalilnya misalnya tepat. Bukan tepat, dalilnya sudah salah. Ditambah lagi dia menafsirkan maknanya yang dia ingin tetapkan itu makna yang batil. Makna yang batil. Dia ingin menetapkan makna yang batil dan dia mengambil, mencomot suatu dalil. Maka di sini dia telah salah dalam dalil dan madlul. Contohnya itu seperti As-Sufiyah. Sekte As-Sufiyah, kelompok As-Sufiyah mereka yang meyakini bahwa di antara mereka itu ada orang-orang yang sudah mencapai pada tingkatan al-yaqin, pada tingkatan ma'rifah. Pada tingkatan ma'rifah, jika seorang itu sudah sampai pada tingkatan ma'rifah, maka dia gugur dari dia semua kewajiban-kewajiban yang diwajibkan dalam Islam. Sudah tidak terkena kewajiban apapun, sudah sampai tingkat ma'rifah. Sudah tinggi tingkatannya. Apa dalilnya mereka berdalil dengan firman Allah Azza wa Jalla, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Maksud mereka menafsirkan yakin di sini yaitu ketika seorang sudah merasa yakin dengan Allah dengan sekuat-kuat yakin, berarti dia sudah tidak perlu beribadah lagi kepada Allah. Ini salah dalam dalil, dia mengambil dalil dan salah dalam berdalil, ditambah lagi dia ingin menetapkan makna yang batil. Jadi makna yang ingin dia tetapkan itu salah, salah dalam madlul, dan berdalil dengan dalil yang salah. Padahal makna al-yakin dalam ayat ini bukan sebagaimana yang ditafsirkan oleh mereka. Al-yakin dalam ayat ini maknanya adalah al-maut, kematian. Hatta ya'tiyaka al-yakin, beribadalah kepada Rabbmu sampai datang kematian kepadamu. Bukan sampai kamu merasa yakin baru sudah tidak perlu beribadah. Tidak. Inilah contoh. Salah dalam ad-dalil al-madlul. Kesimpulannya, orang-orang yang menyelisih tafsir para sahabat dan tabi'in dan juga tafsir yang bersumber dari syariat, jika mereka selisih itu, pasti dia akan terjatuh dalam salah dalam dalil dan salah dalam madlul. Baik, kita lanjutkan. Itu terkait merujuk dalam menafsirkan Al-Quran kepada ucapan para tabi'in. Kemudian yang kelima, al-ha, ma taqdadihi al-kalimatu minal ma'ani asyara'iyah. Di antara marja' rujukan ilmu tafsir adalah yang kelima, yaitu merujuk kepada makna yang terkandung pada kata ma taqdadihi al-kalimat, pada merujuk kepada makna yang terkandung pada kalimat, pada kata. Minal ma'ani, dari makna syar'iyah, dari tinjauan makna syariat, awil lughawiyah, atau makna dari tinjauan bahasa Arab. Hasabis ya, sesuai konteksnya, sesuai konteksnya. Inilah sumber rujukan yang kelima dalam menafsir Al-Quran, yaitu menafsir Al-Quran dengan bahasa Arab, dengan bahasa Arab. Jika tidak didapat tafsir ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain, dengan firman Allah yang lain, dan juga tidak ada tafsir ayat Al-Quran dengan hadis Nabi SAW, juga tidak didapati ayat ini ada tafsirnya dari kalangan para sahabat, juga tidak didapati ayat ini ada tafsir dari kalangan para tabi'in, maka kemana kita merujuk jika tidak ada rujukan-rujukan yang di atas tadi? Tidak ada. Maka kemana kita merujuk? Jawabannya, kita merujuk kepada makna bahasa. Makna bahasa. Dan makna bahasa itu bisa ditinjau dari makna syariat dan makna bahasa sesuai konteksnya. Sesuai konteksnya. Maka kata beliau, ma taqdadihil kalimat, merujuk kepada makna yang terkandung pada kalimat, minal ma'ani, dari makna syariat atau makna bahasa. Jadi bahasa Arab itu memiliki, terkadang memiliki dua makna. Terkadang memiliki dua makna. Ada makna syariat, ada makna bahasa. Maka kita merujuk kepada makna ini. Bisa makna syariat, bisa makna bahasa. Hasabis ya, sesuai konteksnya, sesuai konteksnya. Di qawlihi ta'ala, apa dalilnya? Bahwa kita juga merujuk dalam menafsir Al-Quran kepada bahasa Arab. Firman Allah Azza wa Jal, inna anzalna ilayka al-kitabil haq litahkuma bayna al-nasi bima araka Allah. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu Al-Kitab dengan al-haq, dengan benar. Litahkuma bayna al-nas, supaya kamu berhukum dengannya di tengah-tengah manusia. Bima araka Allah, dengan apa yang diwahyukan kepadamu, dengan apa yang Allah wahyukan kepadamu. Maka ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu juga ditafsirkan dengan makna syariat, dengan makna syariat. Litahkuma bayna an-nas, supaya kamu berhukum, kamu menetapkan hukum-hukum itu di tengah-tengah manusia dengan wahyu yang Allah turunkan kepadamu, dengan wahyu yang Allah turunkan kepadamu. Menunjukkan bahwa makna syariat itu memiliki pengaruh dalam penafsiran Al-Quran. Wa qawluhu ta'ala, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguhnya kami jadikan Al-Quran dengan bahasa Arab supaya kalian ta'qilun, memahaminya. Maka di sini terdapat penetapan makna bahasa, makna al-lughah. Dan juga firman Allah yang lain, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Dan tidaklah kami utus seorang Rasul pun, kecuali Rasul itu menggunakan bahasa kaumnya, untuk menjelaskan kepada mereka apa yang diturunkan dari wahyu-wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Maka ayat-ayat ini semua dalil bahwa Al-Quran itu juga ditafsirkan dengan bahasa Arab, dengan bahasa Arab. قال فإن اختلفت المعنى الشرعي واللغوي. Nah, di sini ada suatu permasalahan, yaitu in ikhtalaf, jika terjadi perbedaan antara makna syariat dan makna bahasa. Ada makna syariat dan ada makna bahasa. Jadi ada dalam suatu kata memiliki dua makna. Ada makna dari sisi syariat, dari tinjauan syariat, dan ada juga dari makna dari tinjauan bahasa. Nah, jika kita bingung pada suatu ayat tertentu yang mencakup dua makna ini, maka kemana kita mengambil makna yang mana? Makna yang mana yang kita ambil? Jawabannya, ukhidha bima yaqtadi syar'i. Maka makna yang diambil adalah makna yang syariat, makna dari tinjauan syariat. makna yang syar'i yang diambil. Karena Al-Qur'an nazala li bayani syar'i. Kenapa? Dikarenakan Al-Qur'an itu turun, Al-Qur'an diturunkan untuk menjelaskan makna-makna syariat. La li bayani lughah, bukan untuk menjelaskan makna bahasa semata. Illa ayyakuna hunaka dalilun yatarajjahu bihi al-ma'na. Kecuali di sana terdapat dalil yang menguatkan bahwa makna yang diambil adalah makna lughah. Jadi asalnya jika ada dalam satu kata yang memiliki dua makna, syariat, makna syariat dan makna bahasa, maka asalnya diambil makna syariat dan tidak diambil makna bahasa. Kenapa? Kata Syekh di sini, dikarenakan Al-Quran diturunkan itu bukan untuk menjelaskan bahasa. Bukan untuk menjelaskan bahasa, tapi untuk menjelaskan makna syariat yang Allah turunkan. Tetapi, kapan diambil? Makna bahasa ini kapan berlaku dan diambil? Jawabannya, jika ada dalil. Jika ada dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah makna secara bahasa. Jika ada dalil yang dimaksud adalah makna secara bahasa. Baik, kita baca contohnya. Misalu makhtalafa fihi al-ma'nayani wa quddima syar'i. Contoh ayat yang mengandung dua makna, mengandung dua makna yang berbeda. Dan wa quddima syar'i, dan yang didahulukan, yang diambil adalah makna syar'i. Qauluhu ta'ala, firman Allah azza wa jal fil munafikin, terkait orang munafikin, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrih wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Allah berfirman, dan janganlah kamu melakukan salat, as-salah, tusalli, dan janganlah kamu melakukan salat atas salah seorang pun dari mereka yang mati selamanya. Jadi Allah mengatakan tentang orang munafik di saat Abdullah bin Ubay, kepala orang munafik, mati, maka Rasul ingin menyelamatkannya. Maka Allah menegur. Allah mengatakan, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan, dan janganlah kamu menyelati mereka selama-lamanya." As-salatu fil lughah, kata salat itu memiliki dua makna. Kata salat dalam ayat ini, as-salah, itu dalam bahasa Arab punya dua makna. Ada makna secara bahasa dan ada makna secara syariat. Ada makna secara bahasa dan ada makna secara syariat. As-salatu fil lughah, salat jika ditinjau dari makna bahasa adalah ad-du'a. Maknanya adalah doa. Doa itu disebut as-salah dalam bahasa. Wa fi syara', adapun kata salat dalam syariat itu memiliki makna yang lain. Tidak sekedar hanya doa saja kepada Allah, tidak, tapi ada perbuatan-perbuatan yang khusus. Seperti salat, ketika kita mendengar ucapan seorang mengatakan salat, langsung yang kita pahami salat, ada sujud, ada ruku dan seterusnya. Tetapi yang dimaksud di sini yaitu salatul janazah. Langsung kita pahami dalam ayat ini bahwa yang dimaksud dalam ayat ini as-salat bukan doa, tetapi salat janazah. Maka artinya bukan berarti Allah mengatakan wala tusalli ala ahadin, dan janganlah kamu salat, artinya dan janganlah kamu berdoa kepada mereka selamanya. Bukan itu artinya, tetapi dan jangan kamu menyalati mereka dengan salat jenazah. Inilah yang dimaksud. Karena salat, kata salat di sini memiliki dua makna yang berbeda, yaitu dari sisi makna bahasa dan sisi makna syariat. Maka yang diambil asalnya adalah makna syariat. Yang diambil adalah makna syariat. Tapi syarat, adapun salat yang dimaksud secara syariat dalam ayat ini, wahuwa huna al-wukufu alal mayyit, yaitu berdiri di hadapan mayyit, lidu'ai lahu, untuk mendoakannya, bisifatin maksusah, dengan sifat tata cara khusus, yakni salatul janazah, punya tata cara khusus. Ini yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jal. Fayuqaddamul ma'na asyari, maka yang dikedepankan adalah makna syar'i daripada makna bahasa. Daripada makna bahasa. Ini faham ya? Dengan contoh ini kita semakin faham bahwa apa yang beliau sebutkan tadi, Al-Quran itu juga merujuk kepada makna bahasa. Dan makna bahasa itu terkadang ada perbedaan makna antara makna syar'i dan makna bahasa. Jika ada perbedaan, maka asalnya yang diambil adalah makna syariat. Makna syariat yang diambil. Dan makna bahasa tidak diambil sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa yang diinginkan adalah makna bahasa. Nanti akan ada contohnya sendiri. Fayuqaddamul ma'na asyari, maka yang didahulukan adalah makna syariat. Li'annahul maqsudu lil mutakallim, karena itulah yang diinginkan oleh si pembicara. Yani Allah Azza wa Jal, Allah menginginkan salat di sini, yani salat secara syariat. Al-ma'hudu lil mukhatab, yang juga dipahami oleh orang yang diajak bicara. Wa amma man'u du'a ilahum ala wajhil itlaq fa min dalilin akhar, adapun larangan mendoakan orang kafir atau orang munafik secara mutlak, maka dalilnya lain lagi, bukan dalam ayat ini dalil bahwa tidak boleh kita mendoakan mereka, tidak, tetapi dalilnya dalam ayat yang lain. Jadi di sini Syekh ingin menjelaskan kepada kita, wala tusalli ala ahadi minhum mata abadan. Di sini terdapat dalil bahwa hukumnya haram mensalati orang munafik dan orang kafir. Haram mensalati orang munafik dan orang kafir. Salat apa maksudnya? Salat jenazah. Salat jenazah. Mana dalilnya? Dalilnya ayat ini. Apakah boleh kita mendoakan mereka? Jawabannya tetap tidak boleh. Mana dalilnya? Dalilnya bukan ayat ini. Dalilnya ada ayat yang lain. Dalilnya dari ayat yang lain. Sehingga dalil ini tidak bisa kita jadikan sebagai dalil larangan berdoa kepada orang kafir yang mati di atas kekufuran. Tetapi dalilnya itu dari ayat yang lain. Dalilnya dari ayat yang lain. Apa ayat yang lain yang menunjukkan larangan mendoakan mereka secara mutlak? Anfirun Allah Azza wa Jal, maka nalil nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Dan tidaklah boleh bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampunan kepada orang-orang musyrik, walaupun mereka itulah kerabat dekat mereka, setelah jelas bagi mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang ahlu al-jahim, penduduk neraka jahim. Ini setelah diketahui bahwa mereka itu adalah orang kufar, maka tidak boleh kita mendoakan mereka. Dan juga hadis Nabi alaihi salatu wasalam, ista'dantu rabbi an azura qabri ummi fa'adzina li, aku minta izin kepada Rabbku untuk menziarahi makam kuburan ibuku, maka dia mengizinkanku. Wasta'dantu an astaghfira laha falam yu'zan li, dan aku meminta izin lagi kepada Rabbku supaya aku memintakan ampun kepada ibuku, tetapi dia tidak mengizinkannya. Karena ibunya Nabi alaihi salatu wasalam kafir, bapak dan ibu Nabi kita alaihi salatu wasalam kafir. Maka Nabi alaihi salatu wasalam tidak diberi izin memintakan doa kepada orang tuanya sekalipun, bahkan ibunya sendiri. Maka di sini haram hukumnya mendoakan orang kafir, tapi dalilnya bukan dari ayat ini. Dalilnya bukan dari ayat ini. Fayuqala wa mithalu, tadi contoh terkait makna syar'i yang dikedepankan, makna syar'i yang lebih didahulukan. Ini secara asal, jika ada kata yang memiliki dua makna, makna syar'i dan makna bahasa, maka asalnya diambil makna syar'i. Contoh yang lain, wa mithalu maqtalafa fihi al-ma'nayan, contoh ayat yang memiliki dua makna yang berbeda. Wa quddima fihi al-lughawi bid-dalil, tetapi yang didahulukan, yang dikedepankan adalah makna bahasa. Yang dikedepankan, yang diambil adalah makna bahasa daripada makna syariat. Tapi dengan dalil, sebagaimana disebutkan tadi sama Syekh, bahwa asalnya dikembalikan kepada syariat, tetapi bisa dikembalikan kepada bahasa Arab dengan dalil. Syaratnya adalah dengan adanya dalil. Firman Allah Azza wa Jal, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Khudh min amwalihim, ambillah dari harta-harta mereka sadaqah, sedekah-sedekah yang wajib yang harus dikeluarkan. Tutahhiruhum, yang mana itu mensucikan mereka. Wa tuzakkihim biha, dan membersihkan mereka. Wa shalli alaihim, dan salatlah kamu atas mereka. Salatlah kamu kepada mereka. Wa shalli alaihim. Di sini kata salat juga. Salat memiliki dua makna. Makna syar'i dan makna lughawi. Maka fal murad bis salat huna ad-du'a. Maka yang dimaksud salat dalam ayat ini adalah ad-du'a. Kok bisa? Maksudnya doa. Padahal asalnya tadi kita katakan salat secara makna syariat, yaitu salat ada takbiratul ihram sampai salam dengan tata cara yang khusus. Tapi kenapa di sini maksud dari salat wa shalli alaihim, dan salatlah kamu kepada mereka, salatlah kamu kepada mereka, maksudnya adalah doa, maknanya adalah doa, karena ada dalil. Apa dalilnya? Ma rawahu Muslim, apa yang diriwayatkan oleh Muslim, an Abdullah bin Abi Aufa, dari Abdullah bin Abi Aufa, qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza utiya bi shadaqati qaumin shalla alaihim. Bahwa Nabi alaihi salatu wasallam, jika beliau didatangkan kepadanya sedekah atau zakat suatu kaum, maka beliau menyalatkan mereka, maka beliau shalla alaihim. Shalla alaihim yakni mendoakan mereka. Shalla alaihim maksudnya adalah mereka. Nabi alaihi salam mendoakan mereka. Fa'atahu abi bi sadaqatihi, maka suatu ketika ayahku mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam dengan membawa sedekahnya. Faqala, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, Allahumma shalli ala ali abi Aufa, ya Allah, berikanlah salawat, maksudnya berikanlah salawat, yakni kebaikan kepada keluarga Abi Aufa. Maka di sini tadi jelas yang dimaksud salat dalam ayat ini bukan menyalati setiap orang yang memberi sedekah kemudian kita salati dia, tidak. Tapi maksudnya apa? Mendoakan mereka, mendoakan orang yang mengeluarkan sedekah. Qala wa amtilatu mattafaqa fihi al-ma'nayani asy-syar'i wal-lughawi katsirah. Dan contoh-contoh tentang ayat yang mengandung dua makna syar'i dan makna lughawi itu banyak. Kas-sama'i wal-ard, seperti kata as-sama' dan kata al-ard, was-sidq kata as-sidq, wal-kadzib wal-hajr wal-insan, dan yang lainnya. Nah, itulah kesimpulan dari pembahasan terkait pasal tunjukkan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Yang kesimpulannya, ayat Al-Quran ditafsirkan dengan 5 rujukan. Ayat yang pertama dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, ayat dengan ayat, ditafsirkan dengan firman Allah Azza wa Jalla secara langsung, dan ini tingkatan yang paling utama. Tingkatan yang paling mulia dan paling utama. Kenapa? Dikarenakan Allah sendiri yang berbicara dan Allah yang lebih tahu apa yang dia inginkan. Yang kedua, ditafsirkan dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi. Kenapa? Ditafsirkan dengan sunnah Nabi dikarenakan Nabi sebagai utusan Allah. Tentunya dia adalah manusia yang paling mengetahui tentang apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla, karena dia sebagai utusannya. Yang ketiga, Al-Quran ditafsirkan dengan ucapan para sahabat. Kenapa alasannya? Dikarenakan para sahabat radhiyallahu anhum adalah generasi terbaik dan orang yang paling faham, dan orang yang paling jujur dalam mencari kebenaran. Orang yang paling jujur dalam kebenaran adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Dan juga dikarenakan mereka orang-orang yang menyaksikan turunnya wahyu kepada Nabi alaihi salatu wasallam, sehingga mereka betul-betul paham. Ini dimaksud, maksudnya adalah demikian dan demikian. Kemudian yang keempat, Al-Quran ditafsirkan dengan ucapan para tabi'in, murid-murid para sahabat radhiyallahu anhum. Dikarenakan apa alasannya? Dikarenakan para tabi'in adalah generasi terbaik setelah para sahabat, dan tentunya mereka lebih selamat, lebih mendekati kebenaran daripada generasi sesudahnya. Dan juga dikarenakan bahasa Arab di zaman mereka masih belum banyak perubahannya. Dan juga mereka orang yang selamat dari hawa nafsu, orang yang selamat dari banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi daripada generasi sesudah mereka. Kemudian setelah itu, Al-Quran ditafsirkan yang kelima dengan bahasa, dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa itu bisa mengandung makna syariat dan bisa mengandung makna bahasa. Dalam bahasa Arab itu ada dua makna. Bisa makna syariat dan bisa makna bahasa. Ini jika dalam beberapa kata itu seperti itu, memiliki dua makna. Tidak semuanya. Maka yang diambil adalah makna syariat. Asalnya yang diambil adalah makna syariat. Dan diambil makna yang bahasa. Makna bahasa itu diambil kapan? Ketika ada dalil. Ketika ada dalil yang menunjukkan bahwa yang diinginkan adalah makna secara bahasa. Itulah kesimpulan dari permasalahan rujukan dalam ilmu at-tafsir. Baik, kita cukupkan apa yang kita bahas sampai di sini. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu yarda. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam. Wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillah.